Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فهو apabila الفرح sifat gembira itu pada makhluk berjenis-jenis فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب terkadang kegembiraan itu ya, gembira ya. Gembira, kesenangan. Ya. Surur, tarb. Ya, ini maksudnya bergembira. Nah, mendapatkan kenikmatan dia bergembira. Ya, dan kegembiraan itu diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan. Terkadang dengan senyuman, itu nampak kegembiraan seseorang. Nah, terkadang dengan berbuat baik, mau bersedekah, berinfak, seterusnya. Karena dia gembira. Waqad yakunu faraha ashirin wa batar. Terkadang kegembiraan itu gembira karena sombong. Ya, kok bangga gitu. Gembira karena bangga. Sombong, merasa lebih tinggi di atas yang lain. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ maka Allah عَزَّ وَجَلَّ disucikan dari itu semua. Walaupun kita menetapkan sifat al-farah bagi Allah, tapi hakikatnya وَاللَّهُ أَعْلَمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ فَفَرَحُهُ لَا يُشْبِهُ فَرَحَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ maka gembiranya Allah tidak menyerupai gembiranya seorang pun dari makhluknya. لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي أَسْبَابِهِ وَلَا فِي غَيَاتِهِ tidak pada zatnya, tidak pula pada sebab-sebabnya, tidak pula pada tujuan-tujuannya, hasil-hasilnya. فَسَبَبُهُ كَمَالُ رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ maka sebabnya adalah kesempurnaan rahmat Allah dan perbuatan baik dari Allah الَّتِي يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَيَّتَ عَرَّضُ لَهَا yang mana Allah senang dari hambanya itu untuk melakukan hal tersebut. Nah itu sebabnya. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala gembira? Karena Allah senang dari hambanya ketika mereka melakukan sesuatu yang diridai Allah, yang disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayatuhu yang tujuannya adalah itmamu ni'matihi untuk menyempurnakan nikmatnya Allah ala ta'ibin al-munibin atas orang-orang yang senantiasa bertaubat, atas orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa amma tafsirul farah bilazimihi wa huwa riba. Nah sekarang, adapun pendapat sebagian orang yang menafsirkan al-farah dengan kelazimannya, dengan keharusan dari al-farah itu. Dengan penafsiran apa? Wa huwa riba. Yaitu riba. Wa tafsiru ridha bi iradati tsawab, lalu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ridha adalah berkehendak untuk memberikan pahala. Ya, jadi sudah penakwilan berkali-kali. Al-farah ditakwilkan maksudnya adalah ridha, ridha ditakwilkan lagi maksudnya adalah iradatu tsawab. Fa kullu dzalika nafyun wa ta'tilun. Maka semua ini adalah penafian dan peniadaan terhadap sifat Allah. Li farahihi wa ridahu subhanah. Ya. Terhadap sifat gembira dan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau hendak membantah al-Asy'ariyah. Yang lagi-lagi mereka menakwilkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sifat-sifat fi'liyah. Nah. Ya. Kalau kemudian kita menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat al-farah. Kita tetapkan. Sifat Allah adalah sifat al-farah. Dan kelaziman dari al-farah itu adalah ridha. Apabila Allah senang berarti Allah apa? Ridha. Kalau Allah ridha berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Ini tidak mengapa. Boleh. Yang demikian ini. Kenapa? Karena kita menetapkan semuanya. Al-farah kita tetapkan bagi Allah. Sifat ar-ridha bagi Allah. Sifat al-iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan semuanya. Karena Allah menetapkannya. Tapi kalau kemudian menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-farah. Al-farah bukanlah yang dimaksud dengan al-farah secara hakiki. Bukan. Tapi maksudnya adalah ridha. Ridha itu bagaimana? Yaitu Allah hendak memberikan pahala. Lalu menafikan makna dari al-farah, makna dari ar-ridha. Maka ini adalah penakwilan yang batil, bahkan tahrif, ta'til. Kata'tilil asyairah. Nah. Ya. Aujabahu su'udhanni ha'ula'il mu'attila birabbihim. Ya. Dengan kelakuan mereka ini, perbuatan mereka menyebabkan buruk sangka mereka ini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mu'attilah berarti buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menyangka kalau menetapkan sifat al-farah ala zahirihi berarti ujung-ujungnya adalah apa ya ikhwan? Tashbih wa tamthil. Su'udzan kepada Allah. Allah lebih mengetahui terhadap dirinya. Sudah kita tetapkan. Dikatakan Allah ridha, dikatakan Allah gembira, Allah tertawa. Kita tetapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Haitsu tawahhanu anna hadhihi al-ma'ani, di mana mereka menyangka bahwa makna-makna ini takunu fihi kama hiya fil makhluk, ada padanya sebagaimana itu ada pada makhluk. Ta'ala Allahu an tashbihihim wa ta'tilihim. Maka maha suci Allah, maha tinggi Allah dari penyerupaan mereka dan pentaktilan mereka. Kenapa beliau mengatakan an tashbihihim wa ta'tilihim? Hah? Kenapa tidak cukup beliau mengatakan ta'ala Allahu an ta'tilihim? Kenapa ya akhi? Setiap balik. Setiap ta'til tasbih dulu sebelumnya. Ketika dia hendak menta'til, kenapa dia menta'til? Karena kalau dia menetapkan berarti apa? Tasbih. Dan ini tidak benar. Sehingga mereka mentasbih dulu. Setelah mereka mentasbih, baru mereka menta'til. Paham? Sehingga dikatakan Allah punya sifat al-farah. Sifat Allah gembira misalnya. Ini. Ya. Kalau kita menetapkan sifat gembira bagi Allah, berarti menyerupai makhluk. Jadi ditasbih dulu. Paham? Menyerupai makhluk. Sifat al-farah. Kafarahil makhluk. Ini berarti tidak benar. Berarti harus diapa? Ditafsir. Nah, harus ditaktil. Jadi seorang mu'atil tidak melewati fase mu'atil kecuali setelah dia mentasbih. Ya, setelah dia mentasbih. Fakullu musyabbihin. Nah, fakullu musyabbihin mu'atil. Hakala. Ha? Fa kullu mu'attilin musyabbih. Wa kullu musyabbihin mu'attil. Ha? Fa kullu mu'attilin musyabbih. Setuju? Ha? Naam, setuju. Wa kullu musyabbihin mu'attil. Setuju? Hah? Hah? Wa kullu musyabbihin mu'attil. Setuju enggak? Kenapa enggak? Karena mu'attil. Hah? Iya. Setuju enggak? Kullu mu'attil musyabbih. Semua sepakat? Sepakat. Kullu musyabbih mu'attil. Setuju? Hah? La taqtar bi kathratil mukhti'in. Nah, kullu musyabbih mu'attil. Tidak akan mungkin dia menjadi seorang musyabbih kecuali dia telah mentaktil dari maknanya yang hakiki. Dari makna yang hakiki. Wa kaifiyah wal haqiqah. Paham tu? Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannata. Muttafaqun alaih min hadith Abi Hurairah. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki yang satu membunuh yang lain tapi dua-duanya masuk surga. Masya Allah. Bunuh-membunuh dua-duanya masuk surga. Ya? Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Rasulullah SAW mengatakan yuqatilu hadha fi sabilillah fayustashhad. Ha? Thumma yatubullahu alal qatil fayuslim wayustashhad. Nah. Seorang muslim berjihad di jalan Allah. Berkelahi. Saling bunuh dengan orang kafir. Yang terbunuh muslim. Meninggal. Kafir ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam sehingga dia pun ikut dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berperang maka dia pun mati syahid, dua-duanya masuk surga. Subhanallah. Nah, yang pertama masuk surga dengan jasanya si kafir, ya muslim ketika dia kafir begitu, dengan jasa dia membunuh si muslim sehingga masuk surga. Kemudian setelah itu yang satu lagi juga masuk ke dalam surga. Kalau ternyata yang dibunuh yang kedua itu oleh yang kafir, yang kemudian yang kafir itu masuk Islam lagi. Terus begitu. Berarti bukan cuma ila rajulaini, bisa ila rijalin. Naam. Kalau memang demikian terus menerus. Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan keadaan ini. Ya. Qala syarih rahimahullah qawluhu yadhakullahu ila rajulaini ila akhiril hadith. Yuthbitu ahlu sunnati wal jama'ah ad-dahika lillahi azza wa jal. Bahwa ahlu sunnah wal jama'ah menetapkan sifat ad-dahik, tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama afadahu hadal hadithu wa ghairu. Sebagaimana yang telah diberikan faedah dari hadis ini dan yang lainnya pula. Alal makna alladhi yaliku bihi subhanah, berdasarkan makna yang layak dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan itu bagi Allah. Allah tertawa. Tapi tertawanya Allah tidak seperti tertawanya makhluk. Walladhi la yushbihuhu dhahikul makhluqin. Ya. Yang mana tidak menyerupai tertawanya para makhluk. Indama yastakhiffuhumul farah. Di saat ya apa men, apa meringankan pada mereka suatu kegembiraan begitu ya, datang suatu kenikmatan tertawa. Naam. Aw yastafizzuhum tarbu, ataukah yang menjadikan mereka apa bergembira begitu, tarb apa girang. Naam. Ya, bergetar dengan kegirangan mereka. Tidak seperti itu. Itu pada makhluk demikian. Bal huwa ma'nan yahdutsu fi dzati, akan tetapi tertawa itu adalah merupakan suatu makna yang terjadi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, inda wujudi muqtadi, ketika ada yang perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ah, seperti terjadinya bunuh-membunuh yang kedua-duanya masuk surga, Allah tertawa di saat itu. Nah, wa inna ma yahdutsu bimasyiatihi wa hikmatih, dan sesungguhnya demikian itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dhahika innama yansha'u fil makhluqi 'inda idrakihi li amrin ajibin yakhruju an-nadhairi. Karena sesungguhnya tertawa itu muncul pada makhluk kapan? Ketika menjangkau suatu perkara yang aneh. Suatu perkara yang ajib, yang mengherankan, yang keluar dari yang semisalnya. Ya, ini tidak biasanya itu terjadi. Sehingga orang tertawa, ya kan? Terjadi suatu kelucuan, tertawa dia. Terjadi suatu yang tidak biasanya. Ya, kalau biasanya tidak tertawa, kan begitu. Kalau ada orang yang terjadi biasa-biasa saja, dia tertawa terus. Nah, berarti ada sesuatu fi akli. Nah, periksa akalnya. Gak ada apa-apa ketawa. Nah, kenapa tertawa? Nah, kenapa terjadi tertawa itu? Karena ada sesuatu yang terjadi di luar yang biasanya terjadi. Nah, itu pada makhluk. Demikian. Ya. Nah. Yakhruju an-nadhair. Yang keluar dari yang semisalnya. Wa hadhihi al-halatul madhkuratu fi hadzal hadits kadzalik, dan keadaan yang disebutkan di dalam hadis ini demikian pula. Ya, ini terjadi bunuh-bunuh tidak biasanya kan? Naam. Fa inna taslital kafir ala qatlil muslim mada'atun fi badi'ir ra'i li sukhtillah ala hadzal kafir wa khudlani. Ha? Karena sesungguhnya ketika seorang kafir berhasil menguasai, mempunyai kemampuan untuk membunuh seorang muslim, ya, ini mada'atun, mada'ah, ya, masdar mimi, ya, itu akan mengajak dia, mengantarkan, ya, dengan perbuatannya orang kafir tersebut, fi badi' ra'i, pada awal yang kita sangka. Badi Abi Bada namanya. Badi Ra'i. Ya. Ketika ada seorang kafir membunuh seorang muslim, awal pemikiran kita apa? Bahwa orang kafir ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Karena membunuh seorang muslim. Nah, jangankan itu, muslim membunuh muslim yang lain, berdosa, dosa besar. Ya. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu muslim membunuh seorang muslim yang lain. Ini kafir membunuh muslim. Ya. Maka kata beliau fi badi'ir ra'i, pada awal persangkaan kita bahwa yang demikian ini menyebabkan mada'atun li sukhtillah, terjadinya kemurkaan Allah ala hadzal kafir, terhadap orang kafir ini. Wa khudlani, dan kehinaan dia. Wa mu'aqabatihi fid dunya wal akhirah, dan akan menyebabkan dia akan dihukum, disiksa baik di dunia maupun di akhirah. Nah, fa idza manallahu ala hadzal kafiri ba'da dzalika bitaubah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada orang kafir ini, setelah itu ternyata diberikan hidayah, dia bertaubat. Wa hadahu lidukhuli fil Islam, lalu kemudian memberikan hidayah kepadanya, lalu dia masuk ke dalam Islam. Wa qatala fi sabilillah, lalu dia pun berperang di jalan Allah. Hatta yustajhad, sampai dia mati syahid. Fayadkhulul jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Kana dhalika minal umuril ajibati haqqan. Ya, ini tentunya termasuk di antara perkara-perkara yang aneh, menakjubkan begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tertawa. Naam. Wa hada min kamali rahmatihi wa ihsanihi wa sa'ati fadlih. Dan ini menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah, perbuatan baik Allah, dan luasnya keutamaan Allah ala ibadihi subhanah, terhadap para hamba-hambanya. Fa innal muslima yuqatilu fi sabilillah wa yaqtuluhul kafir. Maka di saat seorang muslim berperang di jalan Allah, lalu dibunuh oleh seorang yang kafir. Fayukrimullahul muslima bisyahadah. Lalu setelah itu Allah memberikan kepada seorang muslim ini syahid. Thumma yamunnu ala dhalikal khatil. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang yang membunuh itu tadi, yang dia kafir. Fayahdihi lil Islam wal istishhad fi sabili. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya dengan Islam. Ya, dan kemudian mati syahid di jalannya. Fayadkhulanil jannata jami'a. Sehingga kedua-duanya masuk ke dalam surga seluruhnya. Nah. Ya. Dan kemungkinan banyak dari kalangan para sahabat yang mengalami. Di saat mereka kafir, kemudian mereka berperang melawan kaum muslimin. Mungkin di antara mereka ada yang membunuh kaum muslimin. Lalu setelah itu, kemudian mereka diberikan hidayah masuk ke dalam Islam. Maka mereka pun menjadi kaum muslimin berperang membela Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ta'wilu dhahikihi subhanahu birridha awil qabul. Adapun penakwilan tertawanya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ridha atau diterimanya pahalanya. Au anna syai'a halla indahu bimahalli ma yadhaku minhu. Coba penakwilan. Atau sesuatu itu ya ada yang menetapi di sisinya dengan tempat yang Allah Subhanahu wa taala tertawa darinya. Oke. Asy-syai' halla indahu bimahalli ma yadhaku minhu. Subhanallah. Ya. Jadi ditakwilkan tertawa itu dengan ridha misalnya. Atau diterimanya pahala. Atau sesuatu yang hinggap pada sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan hinggapan yang menyebabkan tertawa darinya. Mahal ini yang tertawa darinya, jadi bukan Allah yang tertawa. Ya, ada sesuatu tempat yang dari tempat itu tertawalah sesuatu itu. Subhanallah. Ingin dinafikan sifat Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa hunaka fil haqiqati dhahik. Sebenarnya tidak ada tertawa gitu. Ya, anna syai'a halla indahu bi mahalli ma yudhaku minhu. Ya, sesuatu itu menetapi, yakni dia ingin memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan yadhakullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa, bukan Allah tertawa begitu loh. Tapi keadaan itu mestinya adalah keadaan yang semestinya sesuatu itu ditertawakan. Tapi tidak tertawa. Begitu. Tidak ada sifat ketawa, tidak ada. Ya. Sehingga kalau disebutkan di dalam hadis yadhakullah, Allah tertawa, maksudnya apa? Bahwa kejadian tersebut adalah merupakan kejadian yang semestinya kejadian itu ditertawai. Semestinya, tapi tidak terjadi. Walaisa hunaka fil haqiqati dhahik. Pada hakikatnya tidak ada tertawa itu. Ya. Tidak ada. Allah tidak tertawa. Fa huwa nafyun lima athbathahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Maka ini adalah menafikan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, fala yultafatu ilaih, maka tidak perlu ditoleh. Nah, tidak perlu diperhatikan ucapan mereka. Wallahu alam bisawab. Ila huna ya ikhwan.